بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصل في خلافته رضي الله تعالى عنه. Pasal tentang kekhilafahan beliau, yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala az-Zuhri rahimahullah: Istakhlafa Umar yawma tufiya Abu Bakrin. Atau sebelum ucapan Imam az-Zuhri disebutkan oleh Imam Suyuti, waliyal khilafah ba'da Abi Bakrin fi Jumadil Akhirah sanat salasat asyrata. Bahwa beliau memegang tampuk khilafah, memegang kepemimpinan khilafah di zaman Abu Bakar, yakni ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu akan wafat, beliau membaiat Umar. Barakallahu fiikum. Inilah sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika akan wafat, beliau berkata, "Law istakhlaftu faqad istakhlafa man huwa khairun minni. Wa in lam astakhlif wa lam yastakhlif man huwa khairun minhu." Kalaupun aku menentukan khilafah, maka sungguh telah menentukan khilafah orang yang lebih baik dariku. Kalaupun aku tidak menentukan khilafah, maka sungguh orang yang lebih baik dari dia juga tidak menentukan khilafah. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sebabnya para ulama menyebutkan bahwa cara pemilihan khilafah ada 3 macam. Rasulullah SAW pertama, lam yastakhlif. Lam yastakhlif, tidak menentukan khilafah. Rasulullah SAW hanya isyarat-isyarat. Isyarat-isyarat kalau Abu Bakar lebih pantas jadi khalifah. Kalau enggak ada aku, datangi Abu Bakar. Kalau enggak ada pati aku, temui Abu Bakar. Muru Abu Bakr falyusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Tetapi ketika akan wafatnya, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah engkau tidak menentukan penggantimu setelah ini? Nabi menyatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah untuk mereka berselisih dalam masalah ini. Aku yakin mereka akan sepakat tentang Abu Bakar. Beliau tidak mau menulis, tidak mau menentukan. Baik, cara kedua yang sekarang terjadi atau yang sekarang sedang kita bicarakan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelum wafatnya menyatakan, penggantiku setelah aku wafat adalah Umar. Aku membaiat dia sebagai khalifah. Berarti istakhlafa atau istikhlaf. Istikhlaf. Baik. Maka ketika Umar akan memilih penggantinya, beliau berkata, kalau aku memilih dan menentukan khalifah, sungguh orang yang lebih baik dari aku telah menentukan khalifah, yaitu Abu Bakar. Kalaupun aku tidak menentukan, maka telah tidak menentukan khilafah orang yang lebih baik lagi daripada dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berijtihad, hendaklah engkau atau kalian fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 orang, kalian bermusyawarah untuk memilih diantara kalian satu orang khalifah. Ini beda lagi dengan ini, beda lagi dengan ini. Dan semuanya sah, semuanya sah. Dengan cara ini boleh, dengan cara ini boleh, dengan cara ini pun boleh. Nah, apakah dijuluki ashabus syura atau dijuluki apa saja, yang jelas memilih sekian orang untuk ditentukan diantara mereka khalifah. Baik, kembali kepada kitab. Wali al-khilafah bi'ahdi Abi Bakrin, beliau memegang khilafah di masa Abu Bakar Siddiq, yakni di akhir masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kapan? Pada tahun ke-13 Hijriah. Pada bulan Jumadil Akhirah. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, istukhlifa Umar yawma tuwfiya Abu Bakr wa huwa yawm ats-tsulatsa lithamanin baqina min jumadil akhirah, akhrajahu al-hakim faqama bil amri atamma qiyam. Kata Imam Az-Zuhri, Umar dipilih menjadi khalifah, ustukhlifa, di hari wafatnya Abu Bakar, wahuwa yaitu pada Selasa, hari Selasa, thamanin baqina min jumadil akhirah, yaitu di bulan Jumadil Akhirah ketika sisa 8 hari lagi. Tanggal berapa berarti? Hah? Tanggal 22? Salah, 21. Karena bulan-bulan Islam tidak lebih dari 29. Barakallahu fikum. Qala, demikian dikeluarkan al-Imam Hakim, dan beliau qama bil amri, menegakkan perintah Allah dalam khilafahnya, atamma qiyam, dengan sebaik-baik qiyam. Wa kasratil futuh fi ayyamihi, dan banyak pembukaan-pembukaan negeri di zaman beliau. Fa fi sanat 14 futihat Dimasyq. Pada tahun ke-14-nya dibuka negeri Damaskus. Dimasyq adalah Damaskus. Ma baina sulhin wa unwah, antara sulh dan unwah. Sulh itu dengan cara damai, unwah dengan cara perang. Wa Hims wa Ba'la Bakka, ini dua negeri juga, futihat sulhan. Mencari kata futihat, tidak ada, itu karena wawnya wawu ataf. Artinya Dimashq wa Hims wa Ba'la Bakka, dan juga futihat Hims wa Ba'la Bakka secara sulhan, tanpa perang. Mereka langsung menyerah, mengadakan perjanjian, membayar jizyah, itu namanya sulhan. Wal Basrah wal Ablah kilahuma unwah, sedangkan dibukanya Ablah dan Basrah unwatan, dengan perang, dengan pertumpahan darah. Wa fiha jama' Umar an-nas ala salatit tarawih, dan pada tahun itu pula Umar mengumpulkan manusia untuk salat tarawih. Ketika Umar melihat ada 3 orang berjamaah, ada 5 orang berjamaah, ada sekian orang tempat lain berjamaah berpisah-pisah kelompok-kelompok, maka Umar berkata pada mereka, alangkah baiknya kalau kalian dikumpulkan dengan satu imam. Alangkah baiknya kalau engkau dikumpulkan atau kalian disatukan dengan satu imam. Maka itulah yang merupakan kejadian pertama kali di zaman Umar. Dan kemudian Umar berkata, ni'mat bid'ah hadihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Ayat yang kemudian menjadi viral, menjadi perbincangan, bagaimana mungkin ada bid'ah yang baik? Bukankah kullu bid'atin dalalah? Bukankah setiap bid'ah adalah sesat? Maka dijawab oleh para ulama bahwa Umar menyebutkan bid'ah lughatan, secara bahasa, karena di zaman Abu Bakar belum terjadi. Di zaman Rasulullah SAW hanya terjadi 3 hari. Kemudian Rasulullah berhenti karena khawatir akan diwajibkan. Sehingga kapan muncul kembali berjamaah? Ketika Umar sebagai khalifah melihat mereka berkelompok kecil-kecil, sekian kelompok berjamaah, maka kata beliau, alangkah baiknya kalau kalian disatukan dengan satu imam. Dan itu secara syar'i bukan bid'ah, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, tapi Rasulullah SAW berhenti cuma 3 hari, wa tawaqqaf. 3 hari kemudian berhenti. Kenapa Umar melanjutkan? Tawaqqafa li'illatin. Beliau berhenti karena satu alasan. Wal hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Sedangkan satu hukum berjalan bersama illatnya, bersama alasannya, adanya dan tidak adanya. Sedangkan alasannya, kata Nabi, aku khawatir, khiftu an yufrad alaikum, aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Kekhawatiran akan diwajibkan di zaman setelah Rasul tidak mungkin. Artinya tidak akan mungkin ada turun ayat lagi, gak akan mungkin ada hukum lain, gak mungkin ada perubahan-perubahan lagi setelah wahyu terakhir turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka setelah wafatnya beliau, setelah berhentinya wahyu, maka illat tadi sudah tidak ada. Tawaqqafa li'illatin wa fi zaman Umar qad intafatil illah. Di zaman Umar telah hilang alasan tadi. Kekhawatiran tadi sudah tidak ada, karena enggak mungkin turun ayat lagi, enggak mungkin ada hukum baru. Kekhawatiran akan diwajibkan hilang. Maka itulah secara bahasa dikatakan baru, karena di zaman Abu Bakar enggak ada. Tetapi secara syar'i dia sungguhnya bukan bid'ah, karena sedang atau sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW beberapa hari. Kembali kepada kita, tahun berapa itu Umar mengumpulkan kaum muslimin dalam satu imam untuk salat tarawih? Tahun ke-14. Wa fi sanati 15 futihat Urdun. Pada tahun ke-15-nya dibuka negeri Yordania. Urdun, Yordania. Kulluha unwatan. Semuanya dibuka dengan cara perang. Kecuali desa Tabariyah. Fainaha futihat sulhan. Karena Tabariyah dibuka dengan sulh, tanpa ada perang. mengingatkan pada apa kalimat Tabariyah? Hah? Danau Tabariyah yang pernah ketika Dajjal ditemukan oleh seorang sahabat di satu pulau, yang ditanya adalah apakah Danau Tabariyah masih berair? Kemudian dijawab, sudah berkurang. Kalau gitu sebentar lagi aku akan keluar, akan diizinkan. Baik, wa fiha kanat waqa'atil Yarmuk wal Qadisiyah. Dan di sanalah ketika dibuka negeri Urdun dengan Unwah, di sanalah terjadi peperangan-peperangan yang terkenal, yaitu perang Yarmuk dan perang Qadisiyah. Dibahas di dalam babnya. Qala Ibnu Jarir rahimahullahu taala, wa fiha Misr. Fiha ay fi 15. Di tahun ke-15 juga dibuka Mesir dan Kufah. Wa fiha farada Umar furud. Dan saat itu Umar menentukan kewajiban-kewajiban. Wadawwana dawawin, dan menulis dewan-dewan, membuat kantor-kantor. Artinya mulailah beliau membuat atau menyuruh orang untuk mencatat siapa yang begini, siapa yang begitu, siapa yang sudah bayar zakat, siapa yang belum bayar zakat dan sebagainya, sehingga dikasih tempat khusus, dibayar penulis-penulis untuk membuat dewan-dewan. Dewan bisa bermakna kantor, bisa bermakna catatan-catatan. Wa atal ata ala sabiqah. Dan pada tahun itu pula khalifah menentukan satu pemberian khusus untuk para generasi pertama, para sahabat, yang tentunya saat itu sudah lanjut usia rata-rata, dan mereka diberi santunan. Diberi santunan. Wa fi sanat 16, dan pada tahun ke-16-nya futihat al-Ahwaz wal Madain, dibuka negeri Ahwaz dan Madain. Wa aqama biha Sa'ad al-Jum'ah, dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menegakkan salat Jumat pertama kalinya di Iwani Kisra. Iwan adalah istana, Kisra adalah julukan bagi penguasa Romawi. Naam. Wa hiya awwal jum'atin jum'at bil Iraq. Dan itu adalah Jumat pertama diadakan di Iraq, karena Iraq baru dibuka, yang tadinya di bawah kekuasaan Romawi, kemudian dibuka oleh kaum muslimin, dan diadakan Jumat pertama kali di Iwani Kisra. Wa dhalika fi safar, yaitu di bulan Safar. Wa fiha kanat waqa'at Jalawla wa hazima Yazdajir ibn Kisra, dan saat itu terkalahkanlah Yazdajir, anaknya Kisra. Wa taqahqara ila Ray, kemudian mundur ke daerah Ray. Ulama, imam-imam yang berasal dari Ray itu dinisbahkan kepada Ray dengan istilah Ar-Razi. Kalau nisbah kepada Indonesia, Indonesi. Kepada Mesir, Mesri. Baik, kepada Ray apa? Rayi. Tidak. Mungkin berat di lidah orang Arab sehingga tidak bilang Rayi, tapi Ar-Razi. Kalian dengar siapa dikatakan dengan Ar-Razi, biasanya dari Ray, dari tempat ini. Wa fiha futihat Tikrit. Di tahun itu pula dibuka negeri Tikrit. Wa fiha sara Umar fa fataha Baitul Maqdis. Saat itu Umar datang berjalan sendiri, memimpin sendiri untuk membuka negeri Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Kadang disebut Baitul Maqdis, kadang disebut Baitul Muqaddas. Setelah membuka Baitul Maqdis, beliau berkhutbah. Khutbah bil Jabiyah, khutbatahul masyhurah. Beliau berkhutbah di Jabiyah, daerah di Baitul Maqdis, dengan khutbahnya yang terkenal. Wa fiha futihat kansirin unwatan. Tapi sebelum kita berbicara kansirin unwatan, apa yang kalian ingat tentang khutbahnya Umar di Baitul Maqdis? Naam, barakallahu fikum. Umar menyebut sebagaimana biasanya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampai pada kalimat may yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Tiba-tiba ada seorang dari ujung sana yang masih baru masuk Islam dari Nasrani, atau baru mu'allaf, atau bahkan mungkin masih Nasrani, menyatakan Allah tidak pernah menyesatkan satu orang pun. Diulangi oleh Umar, siapa yang Allah beri hidayah, enggak akan ada yang menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa beri hidayah. Tidak mungkin Allah tidak menyesatkan siapapun, katanya. Menutup telinganya, menutup kepalanya dengan bajunya, dan menyatakan, lah tidak mungkin, Allah tidak mungkin menyesatkan siapapun. Diulangi lagi sampai 3 kali. May yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang Allah bisa beri petunjuk, dan bisa jadi engkau termasuk yang disesatkan. Khamidina a'azakumullah. Dan termasuk kisah Umar juga, ketika masuk ke negeri mereka, Umar melihat karena gereja-gereja tidak dihancurkan, pendeta-pendeta tidak dibunuh, dibiarkan mereka karena tidak ikut perang, artinya sipil. Maka ketika Umar melihat seorang pendeta di gerejanya dengan tasbih yang besar, bulatan-bulatan besar, memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan, "Unduru, lihatlah orang ini. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 'amilatun nasibah,' orang yang beramal tapi sia-sia. Dia beribadah tetapi sia-sia, karena dia tidak mau beriman kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fiha futihat qansirin unwatan." Yang berikutnya, di tahun yang sama dibuka pula negeri Qansirin secara perang. Wa halab, kalau ada orang yang dijuluki Al-Halabi, dari sini, dari Halab. Dan juga Antaqiyah wa Manbaj, secara sulhan tanpa perang. Wa Suruj, dibuka pula negeri Suruj unwah dengan perang. Wa fiha futihat Qarqaisya sulhan tanpa perang. Wa fi bai'il awal wa fi rabi'il awal katab at-tarikh min al-hijrah bi masyurati Ali. Pada bulan Rabiul Awalnya, di tahun yang sama, kutibat tarikh, kutiba at-tarikhu, ditulislah sejarah. Taib, dari mulai hijrah, artinya sejarah adalah penanggalan, ditulis penanggalan dari mulai hijrah dengan musyawarah dengan Ali bin Abi Thalib, bahwa tahun pertama itu adalah tahun 1 Hijriah, tahun berikutnya 2 Hijriah, 3 Hijriah, dan seterusnya. Itu tarikh. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.